Qala waffaqahullah sifatul zawji salih. Wa kadhalika yajibu ala waliyil mar'ah ayyatakhayyara laha ar-rajula as-saliha sahibad din wa in kana faqiran. Demikian pula wajib bagi wali perempuan untuk pilihkan untuk perempuannya ini, ya anaknya misalkan, lelaki yang saleh, yang memiliki agama yang baik, walaupun dia orang fakir. Pilih ya dari lelaki itu yang saleh, sahibud din. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Bila mereka orang-orang fakir, Allah yang akan beri kecukupan pada mereka dari keutamaannya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathun, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang haqqun ala Allahi azza wa jalla aunuhum, atau haqqun ala Allahi azza wa jalla aunuhum, yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Siapa itu? Al-mukatib. Pertama, budak yang ingin bebas. Mukatib namanya. Yuridul adad, yang dia ingin membayar tebusan kepada tuannya. Misalkan tuannya bilang, "Hei budak, kamu bisa bebas kalau kamu bisa beri saya uang 100 juta." Usahakan. Siap tuan, saya akan usaha. Diberi waktu sama tuannya. Silakan kamu cari kerja. Kalau kamu bisa kumpulkan 1 juta, kamu kasihkan saya, kamu jelas. Nah, ini namanya mukatib. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dia. Pasti akan menolong dia. Nah. Seperti kisahnya siapa? Salman Al-Farisi, ya, yang jadi budaknya siapa itu? Yahudi. Dia ingin bebas. Allah bantu sampai terpenuhi. Nah, begitu pula wanakihu alladhi yuridul afaf. Lelaki yang ingin menikah dengan niat afaf, ingin menjaga harga dirinya, kehormatannya. Ya, merasa ini sudah tingkat wajib saya ini. Ya, harus nikah. Tapi saya enggak punya apa-apa. Ya. Sudah. Bismillah. Bagaimana nanti kalau sudah berumah tangga, gimana? Yakinlah dengan ayat ini dan hadis ini. Ya. Nah, pasti Allah akan bantu. Yang ketiga adalah wal mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, pasti Allah akan bantu dia. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qad yakunu al-mar'u faqiran illa annahu sahibuddin. Dan kadang orang itu fakir tapi dia sahibuddin, orang yang bagus agamanya. Wa qad yakunu ghaniyan la dina lahu. Dan kadang ada orang kaya tapi enggak bagus agamanya. Wa az-zawaju karib, dan pernikahan itu seperti perbudakan. Fal yanzur waliyul mar'ah aina yadh'aha wa liman yuriqqaha atau yuriqqaha, sehingga hendaklah wali perempuan tadi melihat di mana dia letakkan anak perempuannya ini, kepada siapa dia menjadikan anak perempuannya ini sebagai apa, laksana budak yang nanti akan dikendalikan, diatur oleh dia. Begitu. Nah, waqad qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nikah al-faqir al-faqir ad-dayyina. Naam. Lama ja'at hu Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, tukhbiruhu bi anna Abul Jahm wa Muawiyah ibn Abi Sufyan qad khatabaha, fa qala laha, amma Muawiyah fa rajulun karib la mala lahu, wa amma Abu Jahm fa rajulun darrab lin nisa, walakin Usamah ibn Zaid. 6. Nabi SAW lebih mengedepankan dalam urusan nikah seorang yang fakir tapi bagus agamanya. Ketika datang Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha memberitakan kepada beliau bahwa Abu Jam dan Muawiyah bin Abi Sufyan melamar dia, maka beliau bersabda kepadanya, adapun Muawiyah dia lelaki yang tarib, ya ini enggak punya harta, ini enggak bisa ngurusi kamu. Adapun Abu Jaham dia lelaki yang ini mudah memukul perempuan, tapi Usama bin Zaid. Ya, nikahlah dengannya. Faqalat biadiha hagana. Maka Fatimah binti Qais tadi berkata dengan tangannya, ya. Hagana. Usama. Usama. Jadi apa enggak salah ya sebenarnya? Hilang dendam maksudnya. Nah. Faqala la Rasulullah sallam, ta'atullah wa ta'at rasulih khairul lak. Taat pada Allah dan taat pada Rasulnya lebih baik bagimu. Qalat, dia pun berkata, fa tazawwajtu, aku pun menikah dengannya, fartabattu, aku pun membuat perempuan itu apa? Iri dengan ternyata jos pilihannya. Hitam orangnya hitam, ya. Tetapi bagus agamanya. Qala An-Nawawi rahimahullah, amma isyaratuhu sallallahu alaihi wasallam binikahi Usama fa lima alimahu min dinihi wa fadlihi wa husni tara'iqihi wa karami syama'ilihi fa nasahaha bidzalik. Adapun isyaratnya Nabi SAW untuk menikahi Usama karena beliau mengetahui, ya, agamanya, keutamaannya, bagusnya tariqah dia, ya, dan mulianya kepribadian dia. Maka Nabi menasihati Fatimah binti Qais tadi untuk menikah dengan fakarihathu likaunihi maula. Kemudian dia tidak suka karena dia tahu Usama ini maula, bekas budak. Walikaunihi kana aswada jiddan, dan juga karena Usama ini sangat hitam sekali. Ibarat mutiara itu mutiara hitamnya, hitam yang legam. Fakarrara alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasa ala zawajihi lamma alima min maslahatiha fi dhalik wa kana kadhalik. Dan Nabi SAW mengulangi pada dia anjurannya untuk menikah dengan Usama, nikah sama Usama, ya, karena beliau mengetahui, ya, yaitu maslahatnya bagi perempuan ini dalam urusan menikah dengan Usama. Dan betul-betul terjadi seperti itu ketika dia betul-betul mengikuti ketaatan kepada Rasulnya, dia dapati apa yang dia harapkan dari kebaikan rumah tangga. Fal kafa'atu fil Islam ala asasi diyanah la ala asasi mal awil jah. Ini intinya. Maka al kafa'ah, ya, yaitu kesetaraan dalam Islam itu di atas landasan agama, bukan di atas landasan harta atau jabatan. Ini yang teranggap dalam al-kafa'ah, kesetaraan. Kalau dia orang yang baik agamanya, walaupun dia enggak punya harta, walaupun enggak punya jabatan, layak untuk dijadikan sebagai apa? Pilihan. Sebaliknya, kalau dia itu orang yang gemerlapan dengan dunia, yang berpangkat, ya, berbintang 5 misalnya, tetapi la dinalah, dia enggak bagus agamanya, maka enggak layak jadi pilihan. Paham? Itu yang diambil kesimpulan dari ini semua. Wa 'inda al-Bukhari fi sahih min hadithi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Hudzaifah ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا هند بن الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار. على رواية pada Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams, dan dia termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar bersama Nabi SAW, ini mengadopsi anak yaitu Salim, ya, dan menikahkan anak adopsinya ini kepada putri saudarinya yaitu Hindun binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, dalam keadaan dia, ya, saat ini ada maula milik seorang perempuan dari kalangan Ansar, sahabat, ya. Nah, dan yang lainnya banyak sekali, ya, nanti kan di teruskan di sini. وقد بواب البخاري رحمه الله لهذا الحديث. Dan Imam Bukhari menyebutkan bab untuk hadis yang dibaca tadi ini, bab al-ikfa fid din. Apa al-ikfa fid din, ya? Atau nama ikfa fid din. Bab orang-orang yang setingkat dalam agama. Naam. Walaysa adal adalla ala ma dzakarna min hadithi Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qaal marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma taquluna fi hadha qalu hadiyun in khadaba ay yankah wa in shafa ay yushaffa wa in qala ay yusma' ay yustama' qala thumma sakat. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقول من في هذا قالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Ya, ada lagi yang menunjukkan tentang hal itu, hadis Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan lewat seorang lelaki di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bagaimana, ya, tanggapan kalian tentang lelaki ini, dengan sahabat ini ada orang lewat, gimana menurut kalian orang ini? Maka sahabatnya mengatakan orang ini pantas kalau dia melamar akan dinikahkan, kalau dia memberi syafaat akan diberi syafaat, kalau dia berkata akan didengarkan perkataannya. Kemudian beliau terdiam. Lewat lagi lelaki yang lain dari kalangan fuqara muslimin, beliau mengatakan pada sahabatnya, apa yang kalian katakan tentang lelaki ini? Mereka mengatakan, ah, lelaki ini pantas kalau dia melamar gak akan dinikahkan, ya, kalau dia beri syafaat gak akan diberi syafaat, kalau dia mengatakan sesuatu gak akan didengar itu ucapannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lelaki yang fakir ini lebih baik daripada, ya, lelaki yang pertama tadi, ya, walaupun sepenuh bumi adanya. Lihat. Sehingga apa? Al-kafa'ah, ya, yang diperhatikan dalam syariat itu adalah apa? Ad-diyana. Ini sisi agama. Nah, kan disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, bahwasanya budak yang beriman lebih baik di sisi Allah daripada lelaki yang musyrik walaupun mengagumkan kamu ketampanannya, ya kan? Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikah, ya, walaupun mengagumkan kamu kecantikannya. ya kan? Nah, mulai kayak yaduna ilan nar, mereka itu semua mengajak pada neraka, dan Allah mengajak kepada ya ini jannah. Nah, falyata'id ulul albab min awliya'il umur alladina yurikuna banatihim wa akhwatihim inda man la yasjudu lillahi sajdatan wa inda man la yuaddi haqqallah fi malih wa inda man la yuhsinu ishratahunna bil ma'ruf wal yakun da'bu haulai as-su'ala anid diyana was-salah la anil ghina wal ma wal jah. Hendaklah mendapatkan pelajaran orang yang berakal dari para wali-wali urusan, yang mereka ya menempatkan putri-putrinya atau saudari-saudarinya laksana budak pada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, pada orang yang tidak memenuhi hak Allah pada hartanya, pada orang yang tidak baik dalam mempergauli perempuan. Dan hendaklah kebiasaan mereka itu selalu bertanya tentang agama dan kesolehan, jangan bertanya tentang kekayaan, harta dan jabatan. Karena memang apa? Yang umumnya itu kan sebaliknya ya. Nah, sudah punya rumah, nah, ditanya gitu anak pondok, ya, rumah sih banyak pak, tapi punya orang. Berapa penghasilannya? Gimana nih? Kok ditanya gitu nih? Ya, bilang aja nih, rezeki apa itu luas pak. Yang penting kan bisa makan, nah, gitu. Percaya diri aja namanya, nggak diterima juga nggak apa-apa, nanti Allah kasih yang lebih baik buat saya namanya. Nah buat yakin dengan janji Allah tadi dulu, iya kunu fukara yughnihimullah, juga kata Nabi ya, tiga orang yang pasti Allah akan bantu. Tenang. Waqad su'ila al-Imam Ahmad rahimallahu rajulun wari'un faqirun yakhthubu ila rajulin ibnatahu wa rajulun dhu malin laysa biwari' ayyuma ahabu ilayka ayu zawijah. Imam Ahmad pernah ditanya rahimallahu, seorang lelaki yang wara' fakir melamar kepada seorang lelaki, yakni ingin melamar putrinya. Ada lelaki yang lain yang punya harta tapi enggak waro. Mana dari mereka berdua ini yang lebih engkau sukai untuk lelaki tadi menikahkan putrinya dengannya? Qala Imam Ahmad menjawab, "Yuzawijul faqiran faqiral wari' khairun laha wa ahabbu ilayya wa la yu'dalu bis-salahi syai'un." Dia nikahkan lelaki yang fakir yang waro tadi itu lebih baik bagi perempuan tadi dan lebih saya senang. Jangan dibandingkan ya kesolehan itu dengan sesuatu pun, atau sesuatu pun itu tidak bisa dibandingkan dengan kesolehan. Nah ini jelas ya, sehingga ini yang banyak diperhatikan. Nah, sama seperti yang awal perempuan tadi, cari yang ya ini bagus agamanya. Wallahu a'lam shawab.